Dan ini kita ingin memanfaatkan untuk at-tawasi bil-haq dan at-tawasi bis-sabr, untuk kita saling mewasiatkan di antara kita dengan al-haq dan dengan kesabaran. Setelah kita dalam kajian selama 2 hari banyak berbicara tentang adab sunnah, banyak berbicara tentang ahlul batil, maka kali ini kita ingin duduk sejenak untuk mengevaluasi dan sekaligus konsolidasi ahli sunnah. Tentu kita semua sudah yakin bahwa di antara nikmat terbesar setelah nikmat keislaman adalah diberikannya taufik kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas sunnah Nabi seoptimal yang bisa kita lakukan, untuk berjalan di atas al-manhaj as-salafi di dalam beriman, al-manhaj as-salafi dalam berakidah, dalam berdakwah, dalam beribadah, dalam melaksanakan tarbiyah, pendidikan, sebuah nikmat yang sangat besar. Bagaimana tidak, sementara Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan hambanya apabila telah mencocoki dan sesuai dengan sunnah Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat amalan yang bukan bagian dari perintah kami atau sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Nikmat yang sangat besar ketika seorang diberi taufik untuk berada di atas sunnah Nabi dalam manhajnya, sehingga terhindarkan dia dari berbagai manhaj, berbagai manhaj dan metode berpikir dalam bidang akidah yang menyimpang, baik itu paham Mu'tazilah atau Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, ataupun paham Al-Jahmiyah di dalam menyikapi nas-nas keimanan, atau terhindar pula kita dari paham Al-Khawarij dan paham-paham menyimpang lainnya. Nikmat yang sangat besar ketika Allah persatukan kita di atas sunnah Nabi, di atas salafiyah, di atas manhaj salaf. Kita senang untuk selalu mengoreksi akidah kita, dakwah kita sesuai dengan bimbingan as-salaf as-salih. Bagaimana tidak, sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan tentang al-firqatun najiyah, kelompok satu-satunya yang akan selamat dari bid'ah di dunia dan selamat dari azab an-nar di yaumil akhir, adalah man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi, barang siapa yang kondisi dia sama seperti kondisiku dan para sahabatku pada hari ini, kondisi akidahnya, kondisi keimanannya, kondisi manhajnya dalam terbiah, dalam dakwah, ibadahnya, sama seperti prinsip Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena itu kita berkumpul, karena itu pula kita berkawan. Tidak ada faktor pendorong selain itu. Kalau kita tahu hadis Rasulullah SAW, min awsati urul iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, di antara tali pengikat keimanan yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah. Ini adalah salah satu prinsip dan tali pengikat keimanan yang terkuat. Walhamdulillah, insyaallah di atas itu berkumpulnya kita ini, di atas rasa cinta karena agama Allah, karena tauhid, karena sunnah, tidak karena yang lainnya. Maka dari itu, di samping yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, karena Allah mengatakan wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, sungguh Rabb kalian telah menetapkan bahwa jika kalian bersyukur, niscaya aku Allah akan menambah nikmat-nikmat itu. Ditambah nikmat salafiyah yang sudah Allah berikan kepada kita, Allah sempurnakan beberapa kekurangan-kekurangan yang ada pada kita dengan sebab kita bersyukur kepadanya. Kemudian setelah masalah yang pertama, kewajiban bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang sangat besar ini, kedua adalah kita benar-benar dan bersungguh-sungguh untuk menjaga ukhuwah salafiyah di antara kita, yang dengannya Allah telah jadikan kita bersatu. Seorang akan mengerti dan mengetahui nilai dan besarnya ukhuwah salafiyah ini apabila dia menyadari, mengetahui bahwasanya betapa sedikit salafiyun. As-salafiyun uraba, asing. Mungkin kita pernah mendengar nasihat Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ketika menyampaikan salam kepada ahli sunnah di penjuru bumi melalui beberapa muhaddisin, beberapa pakar-pakar hadis yang akan melakukan perjalanan menuntut ilmu ke ujung barat bumi ataukah ke ujung timur bumi. Beliau menyatakan, sampaikan salamku untuk ahli sunnah yang kau temui di belahan bumi barat maupun di belahan timur bumi ini. Kemudian beliau menyatakan, fa'inna ahli sunnah uraba, sesungguhnya ahli sunnah itu asing. Kalau ini diucapkan oleh Imam Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, pada masa itu, pada masa tabi'ut tabi'in, masa kejayaan sunnah, bertebaran ahlul hadis dan ulama sunnah di berbagai penjuru bumi pada saat itu, Lalu bagaimana kalau beliau tahu tentang kondisi Ahlus Sunnah di masa ini yang terasa keasingan itu semakin dahsyat? Begitu juga Al-Hasan Al-Basri pada masa tabi'in, di masa tabi'in mengatakan istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Berilah wasiat kebaikan untuk ahli sunnah, karena sesungguhnya ahli sunnah itu asing. Di masa tabi'in yang masa, salah satu masa kejayaan ahli sunnah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita menengok di kanan kiri kita, depan dan belakang kita, ahlul batil, ahlul bid'ah dengan berbagai jenisnya, khawarij, antum perhatikan dengan beragam kelompoknya, berwarna-warni bendera mereka, banyak jumlahnya. Kalau Ahlus Sunnah di negeri ini dibandingkan jumlahnya dengan khawarij, dengan segala kelompoknya, sedikit, banyak mereka. Nah, begitu juga Al-Mu'tazilah, jumlahnya melebihi Ahli Sunnah. Kalau kita hitung lembaga-lembaga pendidikan yang dibina oleh Mu'tazilah, jauh lebih banyak, baik kuantitas lembaganya ataupun kuantitas muridnya per masing-masing lembaga. Banyak sekali mereka jumlahnya. Begitu juga kaum liberal, mereka bagaikan gayung bersambut satu dengan yang lainnya. Tasawuf dengan segala tarekatnya, luar biasa jumlah mereka, banyak sekali. Ini dari sisi kuantitas. Kalau kita lihat dari sisi kegiatan mereka, kegiatan kaum khawarij dengan di atas kebatilannya, dibandingkan kegiatan ahli sunnah, tetap kita kalah. Antum lihat media-media khawarij, baik dalam bentuk majalah atau dalam bentuk buletin. Kita mungkin hanya punya 5-6 majalah. Khawarij memiliki puluhan majalah. Buletin-buletinnya juga demikian. Luar biasa mereka itu melakukan kaderisasi. Nah, begitu juga kaum liberalis, mereka terus siang malam berkumpul melakukan kajian-kajian, rencana-rencana, berbagai seminar, simposium, muktamar-muktamar, diskusi-diskusi di berbagai tempat, tidak hanya di lingkungan akademik saja, bahkan meliputi di kantor-kantor. Media mereka jauh telah meninggalkan kita secara jumlah. Ragam kegiatannya pun banyak. dari ahli sunnah. Kita benar-benar ghuraba. Kita ghuraba. Maka dari itu, jaga baik-baik al-ukhuwah, rasa cinta di antara kita, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kepedulian di antara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Sungguh kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman. Dan sungguh kalian tidak bisa beriman sampai kalian saling mencinta. Cinta karena Allah, karena agamanya, karena tauhid. Nikmat yang sangat mahal yang Allah perintahkan kita untuk selalu mengingatnya dan menjaganya. Allah mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'dan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingat baik-baik limpahan karunia nikmatku kepada kalian, di mana kalian sebelum ini tercerai-berai, saling bermusuhan. Kemudian Allah jadikan kalian bersatu sebagai saudara. Allah satukan hati-hati kalian. Ya, kita merasakan dahulu kita dengan background masing-masing, dengan khalfiyah masing-masing di antara kita ini. Kemudian Allah selamatkan kita. Allah jadikan kita dalam satu kesatuan salafiyah. Maka wajib kita mengingat baik-baik nikmat ini dan sekaligus menjaganya. Jaga baik-baik. Kita harus tahu tentunya sebagai bentuk realisasi dari upaya kita mengingat dan menjaga nikmat Allah dalam bentuk ukhuwah salafiyah ini, kita harus tahu asbab, berbagai sebab yang dapat melanggengkan ukhuwah, sekaligus sebab-sebab yang dapat merusak ukhuwah salafiyah ini. Saya yakin seorang yang menyadari besarnya nikmat ini, nikmat ukhuwah salafiyah ini, dia akan serius mengkaji sebab-sebab yang membuatnya berlanjut, bertahan. Dan dia akan serius menghindar dari berbagai sebab yang dapat merusaknya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara asbab menjaga ukhuwah atau terjaganya ukhuwah adalah kita harus punya kepedulian di antara kita satu sama lain, merasakan beban saudaranya, terkhusus beban dalam bidang dakwah, dalam bidang tarbiyah, kemudian beban dalam masalah kehidupan keseharian. Saling peduli, merasakan derita yang dirasakan oleh saudaranya dalam bidang dakwah, merasakan derita jerih payah saudaranya dalam masalah tarbiyah pendidikan, dan termasuk pula merasakan derita yang dirasakan oleh salah satu atau dua dari saudara kita dalam kehidupan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'ubun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal rasa cinta di antara mereka, rasa dan upaya untuk saling mencinta, tawad itu maknanya adalah upaya saling menumbuhkan rasa cinta, upaya saling menjaga rasa cinta satu dengan yang lainnya. Wa tarahumihim, dan sikap saling menyayangi, mengasihi. Kalau tawad itu sesuatu yang ada dalam hati, maka tarahum adalah rasa kasih dan cinta yang nampak dalam perbuatan. Wa ta'atufihim, dan perumpamaan kaum mukminin dalam upaya mereka untuk saling menguatkan, saling menutupi kelemahan dan celah-celah lemah pada saudaranya, bagaikan satu jasad yang apabila sebagian dari anggota tubuh itu menderita sakit, maka seluruh tubuh yang lainnya bersolidaritas, peduli, ikut serta merasakannya, apa yang dirasakan oleh anggota tubuh yang sakit tadi, yang menderita, yang mengalami beban, yang menanggung beban amanah, dan seterusnya. Sampai-sampai solidaritas anggota tubuh yang lainnya itu menuntut mereka untuk tidak tidur di malam hari, dan tubuh yang lainnya ikut memanas, suhu tubuhnya naik akibat salah satu anggota tubuhnya merasakan sakit. Organ-organ tubuh yang lainnya, levernya, jantungnya, paru-parunya, ginjalnya bersolidaritas. Jantung memompa darah karena salah satu anggota tubuh yang sakit itu membutuhkan suplai darah yang lebih, supaya suplemen yang dibutuhkan cepat sampai kepada titik tersebut. Jantung harus bekerja, dan akhirnya tubuh memanas. Ginjal juga demikian, harus bekerja lebih berat. Walaupun dia sampai mengorbankan dirinya, begitu tubuh satu dengan yang lainnya. Ini adalah permisalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, "Al-mu'min bil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'daha ba'da." Kaum atau seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Bagaikan bangunan ini, sulit rasanya atap ini akan tertahan kalau salah satu tiang ini dirobohkan atau salah satu tembok itu dirobohkan. Begitu bangunan. Perumpamaan-perumpamaan dari Nabi Al-Amsal ini hanya bisa difahami oleh orang-orang yang berakal, difahami oleh orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan ilmu. Oleh karena itu, sebagian salaf menangis ketika mendengar ayat Al-Quran atau membaca ayat Al-Quran, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan itulah kata Allah, berbagai perumpamaan yang kami permisalkan untuk manusia ini, dan tidaklah bisa memahami berbagai perumpamaan itu kecuali orang-orang yang berilmu. sebagian salaf menangis, terkhusus ketika ada sebuah perumpamaan dia tidak bisa merenunginya, memahaminya dengan baik. Berarti dirinya tidak termasuk yang Allah sebutkan illal alimun. Dalam dua hadis yang kita dengarkan bersama, ada dua perumpamaan yang luar biasa. Cukup bagi seorang yang memiliki ilmu, tersinari kalbunya dengan sinar ilmu, untuk memahaminya dengan baik. Maka dari itu, pertanyaannya, sudahkah kita mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hal ini, perumpamaan kaum mukminin dalam upaya mereka menimbulkan dan menjaga rasa cinta, at-tawadud. Rasa cinta yang ada di kita ini mesti dipertahankan minimalnya, kalau tidak berupaya untuk menambahnya. Tentu harus ada upaya-upaya. Misalkan dengan ifsya'us salam, menebarkan salam, salah satu sebab munculnya rasa cinta dalam hati. Dalam hadis yang sebelumnya yang kita dengarkan bersama, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahababtum assalamu bainakum. Sungguh kalian tidak bisa masuk jannah sampai kalian beriman. Sungguh kalian tidak bisa benar-benar beriman sampai kalian saling mencinta. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan yang apabila kalian lakukan pasti kalian akan saling mencinta, yaitu tebarkan salam di antara kalian. Ini satu contoh. Salam untuk kaum mukminin secara umum, dan tentu juga termasuk di antara kita saling menebarkan salam. Ya, kalau teman kita yang berjalan, kita sedang berposisi duduk, sunnahnya adalah yang berjalan mengucapkan salam untuk yang duduk. Namun bukan berarti ketika saudara kita yang berjalan kaki atau mengendarai mobil tidak memberikan salam, kemudian kita tidak boleh memulainya. Tidak. Bisa saja dia lupa, atau dia sedang konsen untuk sesuatu, sedang perhatiannya tertuju untuk suatu perkara, kemudian dia lupa untuk mengucapkan salam. Maka kita ucapkan salam, tidak perlu. Itu orang gak ngerti sunnah. Mestinya dia yang mendahului kita mengucapkan salam. Lah, bukan demikian. Itu orang yang gak bisa menjaga ukhuwah, gak bisa dia. Maka Anda mulai, walaupun Anda posisinya sedang duduk, ucapkan assalamualaikum. Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama, ifsya'us salam. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa ifsya'us salam berbeda dengan ilqa'us salam. Ilqa' itu memberikan atau mengucapkan salam, tapi ifsya bermakna menebarkan salam. Di situ mengandung makna ucapkan salam dengan yang terbaik dari sisi redaksinya. Kalau dia bisa lebih dari sekedar assalamualaikum, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, maka ucapkan dengan yang lebih baik. Ini bagian daripada ifsya. Atau yang kedua, dengan menjawab salam dengan yang lebih baik. Kalau tidak, maka dengan yang sama. Ini bagian daripada ifsya, menjawab salam dengan redaksi yang lebih lengkap dari tinjauan redaksinya. Kalau ada teman kita mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada teman kita mengucap assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian daripada ihsan, penebaran salam. Yang berikutnya dari sisi thariqatul ada, cara penyampaiannya, cara menyampaikan salam dengan cara yang terbaik, disertai dengan wajah yang berseri-seri yang menunjukkan rasa cinta terhadap saudaranya, dijawab juga dengan wajah yang berseri-seri. Cara penyampaian salam. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ini satu masalah yang dengannya ukhuwah bisa terjaga dengan baik. Terapkan di antara kita. Hidupkan isya'us salam. Rijalan wa nisa'an. Di kalangan rijal maupun juga nisa. Kalangan kaum wanita. Isya'us salam. Sungguh kalau ini diterapkan dengan jujur dan ikhlas, banyak masalah dan problem akan selesai. Karena Rasulullah sudah menjamin, sungguh kalian tidak bisa saling mencinta sampai kalian menebarkan salam. Kalau banyak problem di sekitar kita, banyak ketidakharmonisan di antara kita, di antara ikhwan dengan ikhwan, nisa, ummahat, sesatu dengan lainnya, atau dalam rumah tangga, perhatikan apakah di sana sudah dihidupkan ifsa'us salam atau belum. Kalau belum, coba terapkan. Jangan-jangan di antara sebab problem itu bermunculan karena tidak ada ifsa'us salam. Karena rasa cinta di antara kita itu perkara ilahi. Allah yang meletakkan, Allah alladzi allafa baina qulubina. Allah yang menyatukan hati-hati kita ini. Maka Allah letakkan sebab untuk bisa meraih barakah ilahiyah, barakah yang dari Allah ini tadi, dengan cara ifsya'us salam. Kemudian banyak lagi contohnya. Rasulullah menyatakan tahadu, tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, pasti kalian akan saling mencinta. Di antara ikhwan, dari yang tua kepada yang muda, dari yang muda kepada yang tua, teman atau tetangga, saling memberikan hadiah dalam bentuk apa saja yang memungkinkan. Dalam bentuk makanan atau pakaian atau buku, kitab, ya. Apa saja yang memungkinkan dalam bingkai kemampuan masing-masing. Ini adalah jaminan nabawi, jaminan dari Rasul. Tahadu, tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, pasti kalian akan saling mencinta. Kepada anak-anak kita, anak-anak, kita berikan hadiah kepada mereka, sesuatu yang menunjukkan bahwa kita cinta kepada mereka, kita sayang, kita peduli kepada mereka. Ini adalah bimbingan nabawi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang sama tadi, wa ta'atufihim, dan upaya saling menguatkan di antara mereka. Baik saling menguatkan dalam perkara iman, dalam bentuk at-tawasi bil haq dan at-tawasi bis sabr. Saling mengingatkan, saling menasihatin satu sama lain, sehingga menjadikan iman masing-masingnya kuat. Ataupun dalam perkara-perkara yang lainnya yang bersifat fisik. Nah, saling menguatkan, peduli satu sama lainnya. Tahu saudara kita sedang menangani program ini, dia punya kekurangan atau kelemahan dari sisi waktu yang tidak cukup karena dia harus mengurus beberapa pekerjaan lainnya. Dia tahu kelemahan si fulan dari sisi waktu. Peduli dia. Ada solidaritas. Merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Kasihan dia, dia sibuk. Dia bekerja keras dalam bidang ini. Apa yang bisa saya sumbangkan untuk dia? Pertolongan apa yang bisa saya berikan untuknya? Bukan kemudian kita hanya lewat, kita hanya mendengar si fulan sekarang sedang menangani ini, menangani itu. Oh iya, Masya Allah, dia memang orang yang baik. Baik. Apa solidaritas antum? Apa? Kalau kita melihat ahli bid'ah satu sama lain saling menguatkan, saling mendukung, persis seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Dan demikian telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dalam dakwahnya. Musuh dari syaitan yang berwajah manusia ataupun syaitan yang dari kalangan jin. Mereka masing-masingnya saling memberikan informasi, saling memberikan masukan yang menguatkan. Peduli. Antum lihat sekarang At-Tasawuf bisa bekerja sama dengan Syiah, bisa berangkulan dengan Syiah, bisa berangkulan dengan orang-orang liberal, bersatu padu untuk menghadapi Ahlus Sunnah. Bahkan tidak jarang dan sudah terjadi, kaum Khawarij Ikhwanul Muslimin siap bergabung dan saling menguatkan dengan Ahlul Bid'ah lainnya untuk menghadapi Ahlus Sunnah. Mungkin antum masih ingat peristiwa Syekh Jamilur Rahman di Afghanistan. Syekh Jamilur Rahman adalah orang pertama yang mengibarkan bendera jihad di Afghanistan melawan komunis Soviet. Nah, pada tahun 80-an. Nah, mengibarkan bendera jihad melawan komunis Soviet sampai Afghanistan yang berbagai provinsinya sudah dikuasai oleh komunis Soviet. Provinsi pertama yang berhasil dibebaskan dari cengkraman komunis adalah provinsi Kunar di bawah pimpinan Syekh Jamilur Rahman rahimahullah ta'ala. Syekh Jamil ada hubungan yang sangat kuat dengan masyayikh kita di Saudi, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, dan yang lainnya dari para masyayikh. Ternyata di medan jihad Afghanistan terdapat kelompok-kelompok lain yang mereka punya gerakan sendiri-sendiri. Ada kelompok Syiah, ada kelompok Sufi, ada kelompok Ikhwanul Muslimin, dan beberapa yang lainnya. Mereka bersatu padu ketika Afghanistan sudah mulai mayoritasnya dibebaskan. Mereka bersatu padu menghadapi Syekh Jamilur Rahman yang mereka menuntut dari Syekh Jamil untuk menghentikan dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid yang beliau bawa benar-benar mengganggu kaum Syiah dan tasawuf serta al-Ikhwanul Muslimin. Syekh berjihad tetapi Syekh tetap berdakwah kepada tauhid, al-asma wa sifat wa rububiyah wal uluhiyah, mengajak umat kepada sunnah Nabi untuk meninggalkan berbagai bid'ah. Akhirnya kurang lebih 7 kelompok ahlul bid'ah bersatu padu menyerang Syekh Jamilur Rahman di Provinsi Kunar. Seluruh jenis senjata-senjata berat keluar pada waktu itu, mereka keluarkan untuk menyerang Provinsi Kunar. Belum berhasil mereka membunuh Syekh, sampai di suatu hari seorang dari Ikhwanul Muslimin datang menemui Syekh di kediamannya seolah-olah sebagai tamu. Kebiasaan Syekh adalah menyambut tamu, menghormatinya dan melayaninya dengan baik. Ketika orang itu datang, Syekh menyatakan ahlan wa sahlan, kemudian berpelukan. Ternyata orang ini sudah berniat jahat dan melepaskan tembakannya kepada kepala Syekh Jamilur Rahman, dan wafatlah Syekh Jamilur Rahman. Pembunuhnya adalah dari Al-Ikhwanul Muslimin. Ya, itu sebuah perjuangan, sebuah resiko. Tapi yang kita petik di sini adalah bagaimana ahlul bid'ah satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Maka salafiyin antar sama salafiyun harus punya kepedulian. Kalangan rijal dan juga sama nisa, satu sama lain di antara kalian wahai nisa, saling peduli dan saling menguatkan. Jangan saling menggunjing, saling melemahkan. Jangan majlis-majlis kalian wahai nisa diisi dengan menggunjing saudaranya, atau tidak peduli di antara kalian dengan yang lainnya, atau bahkan na'udzubillah tidak hanya sekedar tidak peduli, ketika ada saudaranya yang berbuat malah dilemahkan, digembosi, diisukan berbagai isu. Ini pingin tampil lah, ini sok pinter lah, ini cari muka lah. Ucapan-ucapan yang itu murni dari syaitan, bukan dari seorang yang berhati, yang telah dipenuhi dengan iman yang jujur. Justru yang diperumpamakan oleh Nabi, perumpamaan kaum mukminin satu dengan yang lainnya dalam upaya untuk menumbuhkan rasa cinta dan menjaganya, upaya saling mengasihi secara zahir ataupun upaya saling menguatkan masing-masingnya dan tugas masing-masing bagaikan satu tubuh. Tidak diwujudkan ini sehingga dakwah ini terasa berat, pendidikan ini terasa sulit, ketika satu sama lain di antara kita tidak ada kepedulian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang bisa melanggengkan ukhuwah dan rasa cinta di antara kita adalah pandai-pandai menjaga lisan. Pandai-pandai kita menjaga lisan, baik secara zahir di hadapan kawan-kawan kita, ketika kita bekerja dalam sebuah program, atau di saat kita berjumpa, ataupun secara tersembunyi di balik saudara-saudara kita. Jaga lisan kita baik-baik. Allah mengatakan kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitan yanzaghu bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad agar mereka berucap dengan ucapan yang terbaik, bukan sekedar ucapan yang hasan, yang baik itu wajib, tapi lebih lagi yang terbaik. Pilih kata, jangan asal bicara. Pilih kata yang baik dan yang terbaik. dalam majlis, dalam berjumpa di jalan, ketika musyawarah, ketika kita rapat, pilih kata-kata yang terbaik. Dalam musyawarah ada saudara kita yang menyampaikan usulannya, jangan kemudian kita menolaknya dengan kata-kata yang tidak nyaman. Wah, usulan yang kamu sampaikan itu ketinggalan zaman. Masa kamu begitu? Lah, sampaikan dengan yang terbaik. Jazakallah khair, antum telah peduli mau menyampaikan usulan. Semoga Allah nilai sebagai amalan baik. Namun sebatas yang saya tahu tentang masalah ini adalah begini, begini, begini. Menjaga lisan. Terlalu banyak contoh tentang menjaga lisan. Baik lisan secara langsung dengan lisan yang bisa bergerak ini, ataupun yang mewakili lisan, yaitu tulisan, baik dalam bentuk SMS ataupun media-media lainnya. Ketika Anda mau mengetik SMS, ketik dengan yang terbaik kata-katanya. Jangan segan-segan mendahulinya dengan kalimat maaf. Pilih kata-kata yang terbaik, susunan kata yang tidak menimbulkan buang-buang. Ini perintah dari Allah. Kenapa? Inna syaitan yanzahu bainahum. Karena memang syaitan itu sesungguhnya, kata Allah, selalu berambisi menanamkan benih-benih permusuhan di antara kalian melalui lisan. Berapa banyak yang kemudian mundur, tidak mau lagi berta'awun, tidak mau lagi bersama-sama kawannya. Diusut, punya usut, ternyata dia tersinggung akibat lisan salah satu dari temannya. Celotehan-celotehan, asal ngomong, asal bicara. Maka ahli sunnah, ketahui itu saudara kita sedang bekerja untuk dakwah. Dia bekerja untuk salafiyah, untuk tauhid, untuk sunnah. Mungkin terjadi kesalahan, mungkin terjadi kekurangan. Maka apa sikap kita? Sikap kita adalah menguatkan saudara kita. Jangan dinilai kegagalannya, kemudian dijadikan bahan pembicaraan. Oh, itu yang sok usul, ternyata dia sendiri gak bisa. Jangan. Itu bukan pembicaraan ahli sunnah. Penjelasan kita adalah kesiannya. Dia masya Allah, dia yang mengusulkan ini. Mungkin dia merasa sendiri sehingga dia gagal. Apa yang bisa kita lakukan yuk untuk teman kita ini? Jangan kita menyorak kegagalan saudara kita. Tahu antum siapa yang menyorak kegagalan saudara kita salafi dalam program dakwah tarbiyah? Yang menyorak adalah syayatinil ins wal jin. Orang-orang Syiah yang kalau seandainya tahu kegagalan-kegagalan kita, mereka gembira dan merasa semakin kuat melihat salafi gagal ini, gagal itu. Mereka semakin kuat. Sebagaimana kalau kita mendengar kaum Syiah gagal dalam hal ininya, gagal dalam ini, ditentang di sana, diusir di sana, kita merasa semakin kuat. Sama juga. Jangan sampai kita senang dengan mendengar atau melihat kegagalan saudara kita. Ayo dikuatkan, didukung. Apa kekurangan yang dia alami? Bukankah Nabi menyatakan matalul jasadul wahid, seperti satu tubuh. Idza syaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Kalau ada yang sakit dari salah satu anggota tubuh yang lainnya terpanggil bangkit solidaritasnya menemani saudaranya yang sakit untuk menguatkannya sampai dia tidak bisa tidur di malam hari dan tubuhnya memanas karena solidaritas untuk saudaranya. Perumpamaan yang luar biasa. Ayo kita kuatkan. Barakallahu fikum. ini poin berikutnya dalam upaya kita menjaga ukhuwah. Yang berikutnya adalah sikap al-'afin 'anil nas yang Allah sebutkan sebagai ciri-ciri kaum mukminin. Tentu ada saudara-saudara kita yang salah dalam bersikap. Ada yang salah ucap. Salah dalam bersikap. Salah dalam berbuat terhadap diri kita atau hak kita. Tidak nyaman kita dengar. Tidak enak dilihat sikapnya. Ya, ada. Atau mungkin hak-hak kita, hak-hak duniawi kita dikurangi oleh saudara kita atau tidak ditunaikan. Apa sifat seorang mukmin yang Allah puji di dalam Al-Quran? Allah menyatakan al-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang selalu meredam amarahnya. Kapan dia meredam amarah? Ketika ada berbagai faktor atau hal yang berpotensi memicu amarah dia dalam perkara-perkara dunia. Terpicu dia dengan ucapan temannya ini tadi, wah marah saya, tapi diredam, ditekan itu marah. Menahan diri dia. Ini seorang mukmin. Wal'afina 'anil nas, dan memaafkan orang-orang yang bersalah kepadanya. Tanpa harus meminta maaf, tanpa saudaranya harus meminta maaf kepadanya atau harus mengumumkan permintaan maafnya. Berlebihan. Saudara kita tidak bersalah dalam urusan manhaj. Dia tidak bersalah dalam urusan akidah dan imannya. Dia hanya bersalah terkait hak antum dalam urusan dunia atau pribadi antum, hati antum disakiti. Ya sudah, alhamdulillah dia mau minta maaf. Berikan maaf itu dengan ikhlas. Lah, ada sebagian sudah tahu saudaranya meminta maaf, bukan dia termasuk al-'afina 'anil nas, malah berlebihan dia. Gak bisa. Kamu kalau minta maaf, tolong sebarkan via SMS bahwa kamu telah minta maaf. Apa ini? Kok masih punya waktu untuk yang seperti itu? Kapan dia mau berzikir kepada Allah? Kapan dia mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah? Berlebihan. Sikap memaafkan ini adalah salah satu sifat yang akan melanggengkan ukhuwah. Mesti terjadi ketersinggungan di saat kita jadi pengurus dakwah atau pengurus daurah, panitia daurah, atau mungkin kita barakallahu fikum dalam sebuah ta'awun di ma'had atau yang lainnya, muncul ketidaknyamanan dari saudara kita. Tapi ya sudahlah, memaafkan. Memaafkan. Tidak sampai berlarut-larut, berlanjut. Bahkan na'udzubillah, ini juga salah satu poin penting yang nanti perlu dibahas. Bukannya memaafkan, malah berlanjut. Dan sampai sikap-sikap manhajnya kena imbas gara-gara sakit hati dalam urusan pribadi. Sehingga dia siap menjual manhaj demi memuaskan emosinya. Dia pernah disakiti oleh temannya. Betul, memang salah itu teman. Subhanallah, ada sebuah peristiwa, ada sebuah fitnah terkait manhaj dan dakwah. Nah, teman yang tadi menyakiti dia dengan lisannya, Allah beri hidayah, Allah beri taufik untuk memilih sikap manhaj yang tepat dalam kasus itu. Bisa saja kan, dengan kehendak Allah, si bulan yang pernah menyakiti kita ternyata dalam sikap manhajnya tepat. Muncul fitnah, Allah menguji umat ini, kaum mukminin dengan berbagai fitnah. Tapi kita pernah disakiti hati. Oh, dia begitu dalam hatinya. Oh, enggak benar itu. Lu yakini sudah ada fatwa ulama. Iya, tapi bukan begitu, bukan gini. Itu semestinya gini, semestinya begitu. Padahal itu bersumber sakit hati dia terhadap temannya, dan dia merasa saya harus beda sikap dengan dia. Masya Allah. Dia jual manhaj demi memuaskan hawa nafsu dan emosinya. Ini banyak terjadi. Banyak terjadi ikhwan yang dahulunya salafi, kemudian sekarang bergabung dengan sururiyin, bergabung dengan kutubiyin, atau dari kalangan ahlul fitan yang lainnya, karena bermula dari sakit hati terhadap temannya. Dulu pernah dalam muamalah, dia merasa dirugikan dalam penjualan rumahnya, merasa dirugikan, walaupun kenyataannya belum tentu demikian. Merasa dirugikan karena penjualan rumahnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Berlanjut panjang sampai muncul fitnah dalam dakwah yang menuntut sikap salafiyin. Subhanallah. Dia karena emosi punya prinsip berbeda dengan saudaranya, harus berbeda. Akhirnya sekarang bersama ahlul bid'ah. Maka dari itu, jadilah kita orang yang mudah memaafkan dalam urusan pribadi. Jangan berpanjang-panjang. Kemudian, tentu semua ini dari apa yang sempat saya sebutkan tentang sebab-sebab yang dapat melanggengkan ukhuwah, membutuhkan dari kita semuanya untuk menjalaninya adanya keikhlasan hati. Keikhlasan niat dalam bermanhaj, dalam berpegang teguh dengan sunnah, membutuhkan keikhlasan. Ini akan insyaallah disebutkan biidznillahi taala. Tapi ada satu sebab yang dapat menghancurkan ukhuwah, yaitu az-zannu sayyi, prasangka buruk, atau sering kita dengar dengan su'udzan, buruk sangka terhadap saudaranya. Mudah dia berzan, ini jangan-jangan gak suka pada saya, dia sengaja tidak melibatkan saya karena dia benci saya, sengaja saya tidak diundang dalam rapat itu, saya tahu dia gak suka kepada saya. Masya Allah, kayak alimul ghaibi wa syahada, ya, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Dia waktu saya jumpa gak enak pandangannya dia. Gak nyaman dilihat. Ada apa dengan diri saya? Uang. Sementara Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi dari mayoritas prasangka-prasangka. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, innal dhanna adzabul hadis, iyyakum wadh-dhanna fa innal dhanna adzabul hadis. Waspada kalian dari prasangka, sesungguhnya prasangka itu adalah berita yang paling dusta, paling dusta, bisikan yang paling dusta. Di kalangan rijal dan nisa sana ini sering muncul wan. Kalangan ummahat juga demikian. Kenapa saya tidak diterlibatkan dalam mengajar? Kenapa? Apa kekurangan saya? Zonnya kamu itu salah satu bukti kekurangan kamu. Nah, akhlak kamu yang seperti itu salah satu dari sekian bukti bahwa kamu memiliki banyak kekurangan. Kalau sifat zon, su'ul zon terus dibiarkan, tidak dihilangkan, berbahaya. Bisa merusak ukhuwah, bisa mengganggu sebuah ta'awun, bisa mengganggu perjalanan sebuah program. Seorang muslim tidak demikian. Dia selalu mencari kesalahan dirinya dan tidak berlebihan terhadap saudaranya. Dzam ini berbahaya ya ikhwan. Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu tidak dapat mengantarkan kepada kebenaran. Tidak dapat dengannya kamu menggapai al-haq, enggak bisa. Prasangka ini tinggalkan. Terkhusus para suami dan suami istri di rumah, ini juga penting. Rumah tangga menjadi rumah tangga yang penuh dengan husnudzan terhadap saudaranya, penuh dan dihiasi dengan kata-kata yang baik terkait saudara-saudaranya dalam dakwah dan tarbiyah dalam sunnah ini. Kalau Anda mendapati istri di rumah bersu'udzan kepada temannya atau kepada seorang ustazah atau seorang mudarrisah, ini anak kita kemarin diginikan, ini gak suka kepada anak kita ini, ustazah ini. Loh kok tahu kamu bahwa ustazah ini gak suka kepada, iya kemarin itu anak kita dicubit. Nah kamu apa tahu apa sebabnya? Kalau dia tetap mendebat, sudah cukup, saya gak suka itu, saya gak suka perbuatan kamu itu, Allah gak ridho dengan perbuatan seperti itu. Begitu seorang suami. Sebaliknya juga istri. Sebaliknya, ketika ada suami pulang dengan emosi, kemudian muncul kata-kata yang tidak baik tentang saudaranya atau wan-wan, tentu dengan cara yang hikmah, kamu sebagai istri jangan mengkiaskan posisimu dengan posisi suami. Jangan kemudian kamu jangan bersu'udzon kepada temanmu, wahai suamiku. Loh enggak, aku maksudnya jangan, aku enggak suka itu. Jangan ikut emansipasi wanita, jangan. Sekarang ini kan banyak ummahat-ummahat yang seperti itu, merasa ingin dimengerti, merasa ingin dihargai oleh suami, bahwa wanita itu butuh dimengerti walaupun dengan sehelai benang. Apa ini? Bukan demikian Islam. Tapi saya katakan, bantulah suami saudari untuk bertakwa dengan adab, dengan hikmah, dengan tawadhu di hadapan suami, rendah hati di hadapan suami. Perbaiki dengan cara yang hikmah. Nah, barakallahu fikum, demikian. Karena ternyata tidak sedikit problem terjadi di sebuah dakwah, di sebuah pendidikan yang bersumber dari rumah tangga-rumah tangga. Di rumah tangga-rumah tangga dibicarakan, digunjing para pemeran dakwah, digunjing para pengajar, bukannya peduli untuk memberikan masukan jika memang benar ada kekeliruan, kesalahan, kekhilafan. Dia merasa ini adalah kekhilafan bersama. Kalau ada kekurangan pada pendidikan kita atau dakwah kita, dia merasakan ini adalah kekurangan saya juga, ini aib saya, sehingga dia menjaganya dengan baik. Gimana kalau aib Anda? Siapkah Anda untuk membicarakan aib sendiri di depan orang? Kelemahan Anda di hadapan orang? Gak mungkin. Anda akan menutupnya rapi-rapi. Bahkan Anda akan marah ketika ada orang lain membicarakan kekurangan Anda di depan orang. Sama juga, Anda jaga. Bukan maknanya bahwa ini menafikan semangat saling memberi wasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Bukan maknanya ini memadamkan semangat amar ma'ruf nahi mungkar dan nasihat, tidak. Tapi sampaikan dengan cara yang terbaik, dengan penuh sopan, santun, hikmah, penuh dengan kerendahan hati. Ya sekarang saya bisa melihat kesalahan si fulan atau musyrif yang ini, atau mudarris yang ini, atau pengurus ma'had yang ini, ya. Tapi mungkin besok, bahkan mungkin sudah terjadi, mereka sebenarnya melihat kekurangan saya, tapi mereka bersabar, mereka menutupi kekurangan saya sebagai wali santri misalkan, ya. Maka awan prasangka itu adalah bukan akhlak kaum mukminin, bukan akhlak orang-orang yang beriman. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Tentu sekali lagi yang sudah saya sebutkan tadi, semua sebab-sebab yang sempat disebutkan tadi, dan masih ada sebab-sebab lainnya yang dapat melanggengkan ukhuwah dan menghindarkan dari berbagai unsur negatif terhadapnya, tidak mungkin dilaksanakan dan diwujudkan oleh masing-masing kita kalau kita tidak sungguh-sungguh mengikhlaskan niat dalam beramal, dalam berpegang teguh dengan salafiyah ini. Membutuhkan keikhlasan. Keikhlasan benar-benar mencari ridha Allah. Anda sebagai seorang ahli sunnah, benar? Anda sebagai ahli sunnah karena Allah? Coba dikoreksi, dievaluasi. Tidak bisa kita menyatakan iya benar, saya berahli sunnah dan bersalafi ini karena Allah. Tidak bisa. Kita ini takut kepada diri kita. Kita hanya bisa mengatakan, ya Allah tolonglah diri kami, ya Allah jadikan kami hamba-hambamu yang mukhlisin, yang ikhlas. Mengkhawatirkan kondisi dan kadar keikhlasan kita. Berbagai sifat tadi yang disebutkan, tanpa keikhlasan sulit diterapkan. Mau menjadi seorang yang pemaaf, kalau enggak ikhlas. Seorang yang ikhlas dalam beramal, dalam berdakwah, dalam berta'awun, ya, sulit dia memaafkan orang. Seorang yang mukhlis, dia adalah orang yang akan bersabar dalam bergaul, bersabar dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Dia akan menjadi orang yang bersabar ketika berta'awun, bekerja sama dengan teman-temannya. Sabar dia. Ada kekurangan pada temannya, dia menahan diri, jangan-jangan saya juga punya kekurangan. Ini yang mukhlis, yang mengikhlaskan niat. Dia berbuat ini, mulai pagi dia bekerja ini, sampai siang, sampai sore. Tiba-tiba teman-temannya gak ada yang mau mengerti jerih payahnya. Yang ini lewat cuma assalamualaikum, bukhair ya akhi, baik ya akhi, antum, ya. Yang ini juga gitu, gak ada yang mau peduli. Seorang yang mukhlis, dia gak akan kecewa terhadap sikap teman-temannya. Tidak kemudian dia akan meninggalkan ta'awun tadi, kerjasama dan bantuannya tadi, karena teman-temannya tidak mau mengerti jerih payahnya. Enggak. Seorang yang mukhlis di dalam berbuat, seperti apa yang Allah katakan, la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Sungguh kami melakukan ini bukan kami mengharapkan balasan dari kalian, atau pula ucapan terima kasih, ucapan syukur, tidak. Tetapi apa yang mendorong mereka? Rasa takut kepada Allah, kepada azabnya, dan mengharapkan jannah Allah. Sehingga dia gak putus asa, gak kecil hati, gak emosi. Temannya gak menolong dia, gak membantu dia, gak ada yang bisa menghargai jerih payahnya. Gak peduli dia, gak merubah kerjanya. Nah, tetap dia lurus. Gak ada yang kemudian, gak akan dia akan mengatakan, teman-teman ini gak ada yang mau mengerti. Loh, kamu kenapa sih gak lagi bertahun sekarang? Dulu saya lihat kamu pengurus di bidang ini, bidang. Ya, teman-teman di sekitar saya gak ada yang mau menghargai jerih payah saya. Saya telah berbuat begini, mereka begitu. Saya sudah menyumbangkan ini, mereka ya begitu. Ini perlu dikoreksi apa yang ada dalam sanubari. Orang yang gak ikhlas gampang berhenti di tengah jalan. Seorang yang mukhlis tidak akan mudah tersinggung karena ucapan dan sikap kawannya, gak tersinggung dia. Si fulan dipilih sebagai koordinator dalam bidang ini, dia merasa alhamdulillah, fulan adalah teman saya yang baik dan saya akan membantunya. Tidak kemudian, kenapa saya gak dipilih? Padahal saya sudah berbuat begini. Kenapa saya dinomorduakan dalam dakwah ini? Padahal saya lebih senior. Padahal saya dulu yang merintis tempat ini. Dulu saya yang memulai dakwah di masjid itu, di masjid ini. Subhanallah, kalau Anda ikhlas, tidak akan berubah sikap Anda karena orang di sekitar Anda tidak mau mengerti Anda. Tapi ini memang jiwa orang-orang besar. Kita salafiyin dengan tantangan yang sangat besar menghadapi ahlul bid'ah dengan ragam dan jenisnya yang banyak itu membutuhkan keikhlasan yang besar bagaikan gunung yang kokoh. Tidak dia roboh karena hempasan angin ataupun badai. Tetap dia. Itu mukhlis. Tidak mudah berburuk sangka dengan temannya. Seorang yang mukhlis mudah memaafkan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, berapa banyak teman-teman lama yang sudah lama tiba-tiba dia tidak lagi hadir di majlis-majlis ta'lim, di majlis-majlis ilmu, padahal dia dulu sangat rajin. Begitu juga ummahat, dari ummahat-ummahat yang sudah senior, sudah lama tidak lagi nampak di majlis-majlis ta'lim. Dulu punya andil, dulu juga berbuat. Sekarang kemana? Diusut punya usut, cerita punya cerita, terkuak. Bahwa itu bermula dari kekecewaan-kekecewaan. Bahwa dalam beberapa kali musyawarah, ide yang dia sampaikan di rapat tidak diterima oleh majelis rapat. Ditolak usulan-usulannya. Akhirnya dia tersinggung. Kemudian muncul sikap na'udzubillah, sikap merasa lebih dari saudaranya. Mungkin lebih, merasa lebih karena sumbangsihnya. Mungkin merasa lebih karena senioritasnya. Mungkin merasa lebih karena jerih payahnya, ininya, itunya. Sehingga dia mengatakan, mereka ini tidak mau mengerti, tidak bisa menghargai. Akhirnya si fulan ketika diundang di rapat, ada saja alasannya. Fulan, besok atau lusa rapat ya. Oh ya, jazakallah yang riasi. Tapi anak besok lusa ada janji dengan ibu saya. Betul, ada janji. Besok lusa, hari Selasa. Tapi bisa diatur sebenarnya. Yang tadi rapat sore, janji sama ibu sore hari, dia bisa sampaikan kepada ibu. Bu, gimana kalau seandainya hari Selasa jam 10 pagi, bu? Dia tahu, bisa sebenarnya. Dan ibu insya Allah menerima. Mungkin ibunya akan bilang, ya gak apa-apa nak. Atau gimana bu kalau kita majukan hari Senin bu? Tapi kalau ibu rela, kalau ibu sudi, kita majukan kelas Senin. Kalau ibu gak sudi ya sudah, tetap hari Selasa. Ada kesungguhan untuk memenuhi undangan teman-temannya hadir dalam rapat. Tapi kalau dia sudah gak ada kesungguhan karena pernah tersinggung, ada saja masalah kecil dijadikan alasan. Saya sudah terlanjur janji dengan ibu. Wah, janji dengan ibu luar biasa. Birrul walidain. Ya, luar biasa. Tapi dia enggak jujur. Dia enggak jujur. Benar memang sore hari dia berangkat mengantarkan ibunya untuk kepentingan ibunya. Tapi kalau orang yang ada kemauan, peduli terhadap dakwah, peduli terhadap ukhuwah, persaudaraan dan rasa cinta antar sesama salafiyin, dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Subhanallah ya ikhwan. Contoh-contoh semisal ini banyak sekali dan benar-benar menyibukkan kita dalam dakwah. Ternyata kuncinya pada keikhlasan. Kuncinya pada keikhlasan. Seorang yang mukhlis tidak akan melakukan seperti itu. Seorang yang mukhlis, mudah dia untuk mengalah. Mudah, gak berat bagi dia. Berapa banyak ummahat juga tidak mau lagi terlibat mengajar, tidak mau lagi terbertaun dalam beberapa bidang, karena dia merasa ide dia tidak mau, tidak diterima atau tidak dipertimbangkan. Tersinggung. Akhirnya si ummahat ini cerita kepada suaminya. Si suami juga terbawa. terbawa arus oleh wanita yang lemah, wanita yang Rasulullah menyatakan nafisatu aqlin wa din, yang lemah daya berpikirnya untuk menimbang maslahat dan mafsadah, dan juga lemah tingkat keimanannya. Seorang suami menjadi kalah, malah dia terbawa oleh arus karena si istrinya tadi merasa ditolak ide dan usulannya oleh istrinya Abu Fulan dan Abu Fulan, maka si suami pun juga sikapnya gak bagus dengan si Abu Fulan dan Abu Fulan. Subhanallah. Padahal Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum pria itu adalah pemimpin, pembina, pembimbing bagi kaum wanita. Sebaliknya, tidak sedikit dari kalangan ummahat yang juga punya andil memprovokasi para suami. Suami punya masalah dengan salah satu kawannya atau bahkan dengan seorang ustaz, dia juga ikut-ikutan si istri, ikut-ikutan mengompori keadaan. Wah, malah menyebutkan contoh-contoh lain di hadapan suaminya yang membuat suaminya semakin panas. Akhirnya tidak jarang retaknya hubungan di kalangan ikhwan disebabkan atau diperuncing oleh para istri. Hati-hati, kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Tadi sempat saya singgung, tidak jarang terjadi bermula dari prasangka-prasangka buruk terhadap saudaranya, bermula dari tidak bisa menjaga lisan dan juga tidak mudah memberikan maaf untuk saudaranya yang bersalah kepadanya, mudah menuruti emosi, tidak hanya berhenti berta'awun, tidak hanya berhenti di dalam ikut serta dalam dakwah dan pendidikan, bahkan tadi sudah saya katakan siap dan rela menjual manhajnya. Rela dia menjual manhajnya. Enggak segan-segan lagi untuk mulai sekarang. Dia kalau dahulu dia antipati terhadap turasiin, terhadap halabiin, terhadap MLM, ya, antipati dia. Karena bermula dari ketersinggungan istrinya, dari istri ustaz, ya, itu jika seandainya benar, benar terjadi, ya istri ustaz juga manusia. Nah, sebagaimana dia telah berbuat baik kepada Anda dengan memberikan ilmu, Anda juga berbuat baik dengan memaafkan, menutupi kekurangannya, memberikan masukan-masukan yang positif dengan adab dan akhlak yang baik. Berlanjut, mulai berhubungan, awalnya berhubungan dagang dengan sururin. Nah, ketika diingatkan oleh teman-teman, cobalah hindarkan yang seperti itu. Pas kamu ini sok tahu, biarkan. Nah, mulai kemudian menebarkan pengumuman kajian-kajian MLM di beberapa ummahat, di beberapa ikhwan, kajian ini, kajian itu, ikutilah radio mereka, streaming ini itu, ini itu. Terus padahal dia dulu orang yang nampak kokoh dalam salafiyah. Barakallahu fikum. Dulu punya rencana anaknya akan dikirim misalkan, dipondokkan di beberapa pondok salafiyin, karena bermasalah dikirimkan ke pondok yang jelas-jelas melisih manhaj salaf. Anak-anak jadi korban, atau mungkin anak-anak yang sudah mondok di pondok salafiyin gara-gara tersinggung idenya tidak diterima atau tidak dilibatkan dalam sebuah program, oh, anaknya jadi program, ditarik juga anaknya, pindahkan pondok lain. Subhanallah, betapa lemahnya keikhlasan kita ini, betapa tipisnya dinding keimanan kita, mudah untuk retak, mudah untuk berlobang. Na'udzubillah. Siap dia menjual akidahnya, manhajnya untuk suatu perkara duniawi, disebutkan oleh Syekhuna Rabi' Al-Madkhali hafizahullah ketika menjelaskan tentang hadis badiru bil amali qita'an fitanan ka qita'il lailil mudhlim, bersegeralah kalian dalam beramal karena fitnah demi fitnah itu berdatangan bagaikan potongan malam yang gelap. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, bahwa bisa saja seorang di pagi hari masih beriman mukmin, di sore hari dia ternyata telah kafir. Atau sebaliknya, di sore hari dia mukmin, di pagi hari datang masuk waktu pagi tiba-tiba dia jadi kafir. Kenapa? Menjual agamanya karena sesuatu duniawi yang hina, yang sedikit. Disebutkan di sini dua hal. Kekufuran yang dimaksud bisa kufur akbar, bisa kufur aswar. Kufur akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman secara total karena fitnah-fitnah yang mendatanginya, dan dia akhirnya menjual agamanya, menjual imannya dengan kekufuran. Bisa saja kufur asghar yang tidak mengeluarkannya dari keislaman, kefasikan. Barakallahu fikum. Disebabkan dia menjual agamanya, sisi-sisi agama yang tidak sampai tentunya mengeluarkan dia dari keislaman. Menjual manhajnya, kemudian bergabung dengan ahlul bidah, dengan hizbiyyin, atau menjual semangat sunnahnya untuk sebuah kepentingan materi. Kemudian dia tidak peduli lagi dengan atribut sunnah, malas untuk bergaul dengan ahli sunnah, malah memilih bergaul dengan orang-orang awam, dengan berbagai kemungkaran yang terjadi. Kenapa? Bermula dari itu tadi, ketersinggungan. Dia jual manhajnya, dia jual salafiyahnya untuk memuaskan kepentingan dunianya, yaitu dalam bentuk gengsi. Gengsi itu bagian daripada dunia. Gengsi dia, merasa diremehkan dia. Akhirnya dia berpindah manhaj. Berpindah manhaj, menjual salafiyahnya, menjual sunnahnya untuk sesuatu duniawi yang sedikit. Bisa uang, bisa pekerjaan, bisa gengsi, emosi. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Tentu yang penting juga untuk diketahui bahwa dakwah yang sangat besar ini, besar bentuknya dan sekaligus besar tantangannya, banyak ragam pekerjaan yang harus dikerjakan dalam dakwah ini, dan tantangan pada masing-masingnya banyak dan besar. Tidak bisa mengerti tantangan-tantangan itu kecuali orang yang terjun di bidang ini. Tidak bisa dimengerti oleh orang yang hanya melihat dari jauh, hanya mendengar. Berbeda dengan orang yang langsung ada di lapangan, merasakan bahwa memang tantangan itu besar. Sekali lagi, dakwah ini yang besar dan berat akan terasa semakin berat kalau tidak ada kepedulian dari kita untuk berta'awun. Dakwah yang saya maksud, baik dalam bentuk kajian-kajian ataupun daurah-daurah, atau juga dalam bentuk penyebaran media-media ahli sunnah di tengah-tengah masyarakat, atau yang dimaksud di sini adalah meliputi juga tarbiyah, pendidikan yang kemudian diwujudkan dengan adanya pondok pesantren, ma'had. Itu semua adalah pekerjaan yang cukup berat. Berat pada diri-diri kita untuk memerangi rasa malas, memerangi rasa ria, untuk mempertahankan ikhlas itu berat. Kadang-kadang syaitan membisikkan untuk kita berputus asa karena merasa gak bisa ikhlas. Kadang-kadang syaitan membisikkan, sudahlah, daripada kita berbuat itu tapi tidak ikhlas, lebih baik kita memilih amalan yang bisa ikhlas di situ. Syaitan membisikkan, menghias-hiasi agar kita meninggalkan medan dakwah ini. Tantangannya berat. Begitu juga pendidikan, berat sekali, berat. Kalau tantangan yang berat ini dipikul bersama, dirasakan bersama oleh teman-teman dengan penuh kepedulian dan kesungguhan, rasa cinta akan terasa menjadi ringan. Akan terasa menjadi ringan walaupun berat, berkurang beban itu. Maka sekali lagi, sungguh kita dituntut untuk berbuat yang mana hasil dan kebaikannya kembali kepada masing-masing kita sebelum kembali kepada dakwah salafiyah itu sendiri. Kembali kepada masing-masing kita kebaikan dan hasilnya, karena dakwah dan tarbiyah itu adalah amalan yang mulia yang diperintahkan oleh Allah. Berbuat dalam dakwah bukan hanya sekadar maknanya terbatas pada berceramah, memberikan kajian. Tidak, luas maknanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ini Allah beri kesempatan padanya untuk memiliki kemampuan menyampaikan ilmu dalam berbagai kajian, dars, pelajaran, muhadharah. Yang ini diberi kelebihan oleh Allah untuk menulis ilmu di berbagai bidang ilmu. Yang itu diberi kemampuan oleh Allah untuk mengkoordinir sebuah kegiatan dakwah. Yang itu diberi kemampuan di sisi lain dan di sisi lainnya. Semua itu bagian daripada dakwah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang menyeru berdakwah menuju jalan agama Allah? Siapa yang lebih baik? Enggak ada yang lebih baik dari itu. Ucapan-ucapan dia, kata-kata yang dia lontarkan adalah dalam rangka dakwah. Termasuk di dalamnya adalah perbuatan dan sikap yang menunjang dakwah. Bagian daripada apa yang disebutkan dalam ayat ini. Menunjang dakwah dengan pikirannya, menunjang dakwah dengan tenaganya, menunjang dakwah dengan ide-idenya, dengan hartanya, dengan tenaganya. Masing-masing berbuat. Nilai akhir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai akhir dengan berakhirnya putaran dan tahapan hidup ini nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala tujukan ini. Nilai akhir amalan kalian. Silakan lihat masing-masing. Kita enggak tahu, enggak boleh merasa remeh. Meremeh enggak boleh meremehkan suatu sisi amalan dakwah. Innamal a'mal binniyat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tadi sempat kita singgung betapa besarnya tantangan dakwah dari ahlul bidah. Antum tahu sekarang umat ini menjadi mangsa. Kaum Syiah itu mereka memiliki media yang cukup banyak. Bahkan dari berbagai medianya itu tidak sedikit yang disebarkan secara gratis. Kemarin ini dalam rangka memperingati syahidnya Husain, kata mereka, dalam rangka memperingati perjuangan Husain hingga terbunuh, sebagai bukti solidaritas dan kecintaan kita kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dan keluarga Rasul, maka marilah kita bersama-sama untuk ikut berperan serta aktif membagikan hibah atau hadiah dalam bentuk buku-buku berikut ini dengan gratis. Siapa yang berminat, bagi yang punya saudara, bagi yang punya kawan, silakan hubungi nomor ini atau alamat web ini. Akan dikirimkan buku-buku tersebut gratis untuk dirinya dan untuk kawan-kawannya, dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk buletin lembaran atau buku saku kecil. Nah, buku tercetak dengan cetakan cover yang bagus, berarti mahal. Bagi yang ingin menyumbang hartanya, silakan, silakan. Dibuka kesempatan, dibuka donasi. Bagi yang ingin membeli 100 eksemplar untuk dikirim ke pondok pesantren ini, membeli misalkan 1000 eksemplar untuk dibagikan di kampus ini, silakan. Wah, berbondong-bondong mereka, orang-orang Syiah. Mereka mungkin sedikit jumlahnya, tapi militansi mereka luar biasa. Militansi masing-masingnya di kalangan pria maupun wanita mereka luar biasa militansinya. Hanya sekedar dibangkitkan semangatnya untuk solidaritas terhadap Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita menyatakan solidaritas kita, kita bangkitkan untuk Allah, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan untuk sunnah. Nah, bangkitlah wahai saudaraku, berbuat dalam dakwah ini yang hanya bisa untuk mengkoordinir media-media ahli sunnah yang akan diedarkan di tengah-tengah ahli sunnah. Silakan. Namun juga satu hal yang penting kita ketahui, sampai saat ini media-media kita, baik elektronik maupun cetak, majalah-majalah kita yang mungkin jumlahnya kurang lebih ada 6 majalah, itu mayoritas peredarannya, mayoritas lebih dari 90% peredarannya hanya di kalangan ahli sunnah salafiyin saja, belum menyentuh orang-orang awam di luar dalam porsi yang kita harapkan. Ada beberapa orang, tapi 90% lebih beredar di kalangan kita. Asy'ariyah, Tazkiyah, Fawaid, Kudwa, Qanita, ya, itu hanya beredar di kalangan rijal wa nisa ahli sunnah saja mayoritasnya. Kalau ada kepada orang awam, sedikit. Jarang ada di antara kita di berbagai kota, di berbagai daerah yang menyatakan dirinya siap khusus mengedarkan media-media dakwah dan ilmu al-sunnah di kantor-kantor, di tempat-tempat umum yang lainnya, menawarkan kepada orang-orang ini, itu, ini. Apalagi sampai ada yang mengatakan, saya setiap bulannya pesan 50 eksemplar majalah A atau majalah B untuk dibagikan di kantor-kantor. Jarang ada seperti itu. Beda dengan semangat orang-orang Syiah, luar biasa, luar biasa. Sementara mereka menyeru kepada bid'ah dan kesesatan, kita mengajak kepada tauhid dan sunnah. Nah, ikhwani fiddin, sungguh ini sebuah perjuangan, ini sebuah jihad fisabilillah, perjalanan panjang yang kita sekarang menerima tongkat estafet tersebut, dan kita bertugas untuk melanjutkan, menyerahkan tongkat estafet yang berikutnya ini untuk anak-anak kita. Kalau sekarang kita ogah-ogahan, tongkat estafet itu jatuh, kita ambil lagi, kita lempar ke sana, kita lempar ke samping, hancur kita. Ada satu teman yang mau diberi tongkat estafet ini, afwan, anak lagi sibuk, afwan, anak gak bisa, afwan, anak begini. Masya Allah, perhatikan baik-baik ya ahli sunnah, kita sedang dalam perjuangan besar. Enggak main-main ini. Perjuangan besar. Jangan sampai nanti ada ucapan dan cerita beberapa tahun ke depan, dulu di sini pernah ada Ma'had Ahli Sunnah. Orang mengatakan dulu di masjid raya sini ada kajian salafi, dulu. Hanya tinggal cerita. Anak-anak kita ini hidup setelah kita. Secara hitungan zahir, kita akan meninggal dunia sebelum mereka. Illa yasha Allah, kecuali Allah menghendaki lain. Tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita yang sekarang masih umur 7, 8, 9, 10 tahun itu jauh lebih besar dari tantangan yang akan kita hadapi. Tentu kita harus mempersiapkan mereka, dan ini nanti pembahasan pendidikan. Tapi sekarang kita dalam pembahasan dakwah. Kita harus berjuang. Nggak bisa dakwah ini dengan leyeh-leyeh, ya, santai-santai. Nggak ada. Pendahulu kita nggak ada yang santai-santai. Berjuang betul-betul. Berjuang mereka. Berkorban. Ya Ahlus Sunnah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kita tidak boleh membiarkan umat ini menjadi mangsa liberalis, mangsa tasawuf, mangsa khawarij, mangsa syiah. Jangan kita biarkan. Kita harus berkompetisi. Tentu kita punya media-media. Katakan sebuah majalah. Misalkan di sini berapa eksemplar majalah syariah misalkan per bulan? Berapa? 70-80. Ini sudah berjalan lama 70-80. Nah, tidak ingin kita punya target bahwa di Sorong ini untuk setahun ke depan ini target kita adalah 500 eksemplar. Atau kita sudah puas dengan ini? Kita sudah puas dengan dakwah seperti ini. Sementara media-media Ahlul Batil dengan mudah didapatkan. Baru kemarin teman-teman Asatidzah mengabarkan, dan kemarin teman-teman di Jember berhasil juga membeli satu buku ini untuk dijadikan bahan membantah dan menjelaskan kemungkaran mereka. Buku dengan judul, kalau saya tidak salah sebut, Islam Nusantara dari mulai usul fikih hingga kebangsaan. Jadi dari dasar yang paling dasar sampai urusan kebangsaan adalah Islam Nusantara. Tokoh-tokoh besar liberal terkumpul di sana dengan harga yang lumayan mahal, tapi ternyata laris, terbeli, terjual di toko-toko buku besar. Kita cari buku Ahli Sunnah di sana sulit. Ya, memang sulit kita untuk meletakkan buku-buku kita berjajaran dengan buku-buku Syiah, berjajaran dengan buku-buku Khawarij. Terasa berat hati. Tapi kita punya kesempatan dan cara lain untuk menyebarkan media Ahli Sunnah, buku-buku terjemah, audio-audio Asatidzah yang mungkin untuk diberikan kepada mereka, yang cocok sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, kita bagikan kepada mereka. Atau yang gampang dan ringan, teman-teman membuat atau memproduksi buletin saku al-ilmu yang sekarang sudah alhamdulillah mulai tersebar di berbagai penjuru di Indonesia, namun masih perlu terus ditingkatkan karena saingan kita ini banyak. Buletin saku itu ringan. Di situ ada masing-masing edisinya ada 2 judul kurang lebih, membahas tentang tata cara wudu, tentang berbakti kepada orang tua, tentang tauhid, tentang wajibnya berpegang teguh dengan sunnah, tentang berbagai judul, banyak sekali. Mungkin lebih dari 40 judul atau 50 judul. dan sekarang terus dikembangkan. Dia dikemas dalam bentuk saku. Ya, ada yang bisa membawakan contohnya mungkin? Ada di samar tadi? Ada. Nah, ya coba. Buletin saku ini kurang lebih 32 halaman. Ringan, dia pas untuk dimasukkan ke saku kita. Dia bedanya dengan buletin lembaran, Alilmu juga menerbitkan buletin lembaran. Kalau ini lebih terasa berharga, murah dia, dan bisa kita jadikan sebagai bahan hadiah. Kalau ada minat di antara kita, misalkan, contoh kebetulan yang di hadapan saya ini, buletinnya berjudul Zikir Pagi dan Petang. Orang banyak melakukan zikir-zikir yang bid'ah, perlu dididik dengan zikir-zikir sunnah. Beredar buku-buku wirid ini, wirid itu, ya, dari tokoh-tokoh tarekat-tarekat sufi, penting untuk beredar yang dari ahli sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kita misalkan dalam sehari berniat untuk berperang dalam dakwah, saya dalam sehari ini harus bisa memberikan buletin ini 2 eksemplar. Dia pergi ke toko, ke sebuah apotek, bincang-bincang dengan salah satu pegawainya, kalau yang laki dengan yang laki, yang wanita dengan yang wanita. Oh, ini gimana pak? Ini, oh ya, obat ini. Oh bapak dari mana? Masnya dari sini. Oh ya, mas ini ada sedikit tulisan ini. Apa ini mas? Ya baca aja lah, kalau baik ambil. Gitu. Loh, berapa harganya? Gratis mas. Gitu. Ya. Barakallahu fikum. Nanti antum ke pom bensin. Juga demikian, ada kesempatan untuk berkenalan, buka bincang, buka bicara, berikan lagi. Ini mas ada sedikit buletin. Apa ini mas? Buletin saku. Isinya tentang apa? Ini kebetulan tentang ini mas. Bahayanya perdukunan dulu mas. Oh ya, coba baca. Kasih lagi. Nah, besok lagi begitu, besok lagi. Kalau satu orang di antara kita dalam sepekan bisa 7 edisi. Dalam sebulan satu orang misalkan bisa 20 edisi. Kalau ada ikhwan di sini misalkan 100 orang dalam sebulan sudah bisa berapa? 2000 eksemplar tersebar. Betapa luar biasanya semangat dakwah. Mungkin kita perjalanan, mungkin kita safar, mungkin kita di bandara, mesti duduk dengan orang di sebelah kita. Kalau kita bersama istri, istri kita mungkin duduk dengan seorang wanita di sebelahnya. Berbincanglah. Wanita bercadar ternyata bisa berbincang, bisa berbicara. Nah, baik bu, mau kemana bu? Oh, saya mau ke Makassar. Oh, pesawat yang jam berapa bu? Jam sekian. Oh iya, ibu di mana tinggalnya? Saya di sini. Ya, cerita ini, cerita itu, berikan buletin ini. Nah, barakallahu fikum. Bu, ini ada sedikit bingkisan bu. Apa ini? Buletin? Loh, ini berapa? Enggak ini. Ah, sekedar kenalan aja bu sesama muslim. Berikan. Kita juga demikian, duduk di pesawat dengan seseorang, jangan diam, tidur aja. Nah, bicara. Nah, kenalan dengannya. Terus gak enak ya. Barakallahu fikum, gak enak. Setelah bicara, kenalan. Apakah ini? Itulah. Ini transit di Makassar pak. Iya. Tujuan kemana pak? Ke Surabaya. Oh iya. Ya semoga lancar pak perjalanannya pak. Iya ini itu kasih lagi. Kalau salafin semua punya andil seperti ini, semangat dia menyebarkan ilmu dan dakwah ini seperti maaf saja, mungkin diantara kita ada yang sales atau ada yang pedagang, luar biasa dia merayu pembeli. Ya, Iya, kasih brosur. Ini nomor teleponnya Pak, kalau mau pesan lagi ini, kalau ada keluhan ini Pak, silahkan Pak, jangan kesana lagi, kasih brosur ini, kasih pamflet itu, untuk kepentingan dunianya. Ya subhanallah, untuk kepentingan akhirat dan dakwah. Kalau ini dilakukan oleh salafin di berbagai kota, luar biasa. Kemarin Said Agil Siraj menyatakan dalam pembubaran panitia muktamar NU yang ke-33 yang ricuh dan ribut, ya, panitia pembubarannya atau pembubaran panitianya. Nah, dia mengatakan bahwa sekarang ini dalam menghadapi Wahabi dalam kondisi darurat. Kalau yang lainnya Syiah dan yang lainnya masih dalam taraf ini, tapi menghadapi Wahabi darurat sekarang. Nah, kita bikin semakin darurat. Tapi butuh dari kita kesungguhan, keikhlasan, ta'awun, kepedulian, melihat saudaranya berbuat, didukung, dibantu. Begitu. Butuh dari kita semua menjadikan ini bagian daripada jihad fisabilillah. Atau mungkin majalah. Silakan. Apa yang bisa kita lakukan? Wallahu a'lam bissawab. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da salatil maghrib bi'idznillahi ta'ala. Tafadhal.